السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ما بعد، pemirsa Raja TV dan pendengar Raja Raja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan pagi ini kembali kita bertemu dalam kajian ilmiah dalam pembahasan muamalah dari kitab Zadul Mustaqni fi Ikhtisar Al-Muqni yang disampaikan secara langsung oleh Ustaz Dr. Al-Wandi Tirmidzi hafizahullahu taala. Dalam pembahasan babul khiyar, dan sudah kita lalui beberapa poin dalam bab ini, dan insyaallah kita akan lanjutkan kembali. Kami juga mengundang interaksi Anda di line telepon 021-823-6543 dalam pelajaran kita di kesempatan pagi ini, bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung atau melalui pesan singkat di 0819-896543. Kita mulai, dan kepada Ustaz Fadil Fadil Mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa Raja TV dan para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisar Al-Muqni' Al-Imam Al-Hajjawi, dan asal kitab adalah Ibn Qudamah Al-Maqdisi hafizallahu ulama al-muslimin wa rahimahum. Sampai kita pada pembahasan dalam masalah khiyar, bila dalam masalah khiyar tadi salah satu dari mereka atau keduanya melakukan tindakan yang merupakan konsekuensi dari kepemilikan barang, bisa dikatakan boleh atau tidak. Fadal Sayyidhan Ikhra. Bismillah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, wa yahrumu wa la yasihhu, ay wa la yasihhu tasarrufu ahadihima fil mabi' wa iwadihil mu'ayyan fiha bighairi iznil akhar bighairi tajribatil mabi' illa itqal mushtari. Ayo, lakfika syekh. Dan haram atau tidak sah apabila salah satu melakukan sebuah tasarruf, yaitu kewenangan tertentu dalam al-mabi', barang yang diperjualbelikan, kecuali tanpa izin yang lain. Wa iwadihi dan harganya dengan tertentu, dengan tanpa izin dari yang lain, bi ghairi tajribatil mabi', dengan tanpa tajribah al-mabi', tajribah bagaimana percobaan sah. Iya. Illa itqal mushtari, kecuali memerdekakan budak. Mu'allif berkata, wa yahrum wa la yasih. Ada dua perkataan di sini. Pertama, haram dan tidak sah. Haram dinamakan oleh para ulama usul fikih dengan hukum taklifi, sedangkan tidak sah hukum mad'i. Hukum taklifi berkaitan dengan pahala dan dosa. Berarti kata haram berdosa dan tidak sah. Tidak sah adalah konsekuensi dari perbuatan tersebut. Apa yang haram dan tidak sah? Tasarrufu ahadihima fil mabi' wa iwadihil mu'ayyani fiha. Mereka, salah satu dari mereka bertasarruf pada barang yang dibeli atau yang dijual, dan uang yang diterima yang sifatnya mu'ayyan fiha, sifatnya uang tertentu. Bila umpamanya seseorang beli mobil, dia minta, pembeli tadi minta khiyar syarat selama seminggu, ya. Lalu tanpa minta izin kepada si penjual, masih kamu saya ada khiyar syarat. Mobil ini kemudian dijualnya kepada pihak yang lain. Ini jual beli dia kepada pihak lain, ini haram hukumnya dan tidak sah, karena dia masih dalam masa khiyar. Ini dimaksud fil mabi'. Wa iwadihi al-mu'ayyani fiha, dan begitu juga si penjual haram dan tidak sah dia memakai uang si pembeli tadi, diserahkan oleh si penjual mobilnya dan dia terima uang yang muayyan tertentu. Dia terima uang umpamanya sebanyak 100 juta. Dan uang tadi kemudian dia belikan barang yang lain. Berarti bertasarruf terhadap uang ini. Maka ini haram perbuatannya dan tidak sah dalam masa khiyar syarat tadi. Ya. Di sini ada perkataan mu'alif al-mu'ayyin fiha. Bila uangnya itu dia tentukan, umpamanya dia mengatakan dibawanya uang dalam tas dan dibukanya tas, dia mengatakan ini 100 juta, dengan uang ini saya beli mobil Anda. Ini mu'ayyan. Kalau fi zimmah boleh. Dia mengatakan saya beli mobil Anda dengan uang 100 juta, tapi dia tidak tentukan uang dalam tas ini. Kalau uang dalam tas tadi dan dalam tas ini diserah terimakannya, diambilnya mobil dan diserahkannya uang tadi kepada si penjual, maka penjual tidak boleh mengutak-atik uang dalam tas ini sampai masa khiyar syaratnya berakhir. Tapi kalau dia mengatakan saya beli mobil ke Anda dengan uang 100 juta, uangmu yang mana? Yang mana aja? Mungkin yang di rekening, ya, mungkin yang dalam bentuk emas, mungkin bentuk lain, berbentuk surat berharga dan seterusnya, atau berbentuk cek nanti saya serahkan, ya. Maka ini boleh dia berwenang dalam hal tersebut. Dia melakukan tindakan kewenangan dalam uang yang tadi. Bi ghairi iznil akhar, apabila pihak lain tidak mengizinkan, kecuali dia mengizinkan. Dalam akhir syarat mobil tadi, dia mengatakan penjual, pembeli mengatakan, saya izin ya mobil ini mau saya modifikasi. Berikan tasarruf dia. Atau saya rubah catnya. Kalau diizinkan boleh. Bighairi tajribatil mabi' juga bukan karena untuk ingin mencobanya. Seperti kuda umpamanya dinaikinya, dibawanya dan dicobanya. Ini boleh. Sarrufin namanya. Illa inqal mushtari. Kecuali bila pembeli tadi memerdekakan budak. Kalau objeknya si pembeli beri budak kepada si penjual, seharga umpamanya 1000 dinar. Kemudian si penjual dan pembeli mensyaratkan khiyar syarat selama 1 pekan. Baru 1 hari, ya, si pembeli mendapati bahwa budak ini masya Allah orang yang takwa dan soleh, maka kemudian dia mengatakan, kamu, engkau saya merdekakan. Kalau ini sah dan tidak haram. Karena syariat mutasyawif, syariat sangat menganjurkan dan menginginkan orang untuk memerdekakan budak. Ya, ini pengecualian dari kasus yang tadi. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah Syekh. Allah berkhair. Pendengar dan pemirsa Raja TV, demikian poin satu poin yang dibahas dan disampaikan oleh Al-Ustaz terkait dengan masalah bab khiyar. Kita berikan kesempatan selanjutnya bagi Anda untuk berinteraksi secara langsung, memperluas pembahasan, atau bagi Anda yang ingin bertanya terkait dengan bab ini dalam permasalahan-permasalahan dan kasus yang lainnya, kami persilahkan di 021-823-6543. Pertanyaan pesan singkat Anda bisa sampaikan di 0819-896543. Kita angkat dari telepon terlebih dahulu, silahkan. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan siapa, di mana Pak? Dengan Pak Saifuddin di Cikarang, Dad. Pak Saifuddin ya? Ya. Silakan Pak. Assalamualaikum, Dad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang masalah ini, Dad, fenomena sekarang ada apa namanya? Dua tab. Itu apa, kurang jelas? Tentang 212 mat itu. 212 mat? Ya. Sekarang kan itu banyak tumbuh di mana-mana, Dad, ya. Banyak apa? Tumbuh. Iya, istilahnya. Iya, terus. Gitu, itu mekanismenya kan gini, Dad. Jadi itu kan merekrut anggota. Sebentar, antum tahu betul mekanismenya? Saya ada di dalamnya dan anggota gitu. Anggota, bukan pengurus tapi? Ya mungkin salah satulah gitu kan. Baik, terus jelaskan bagaimana mekanismenya. Tapi saya akan pelajari juga lebih rincinya ya. Baik, tapi jelaskan dulu, silahkan. Nah, gini kan. Itu kan maksud dana kan ya, dari beberapa orang. Dana dikumpulkan dari beberapa orang. Dengan akadnya apa? Akadnya di situ, jadi nanti ketika nanti ada keuntungan, nanti itu akan dikumpulkan. A mengumpulkan dana orang. Orang itu menyerahkan uang, umpamanya masing-masing menyerahkan 10 juta, 10 juta, 10 juta ada 10 orang, berkumpul 100 juta. Ya. Akadnya apa dari yang menyerahkan uang 10 juta kepada si A tadi, apa akadnya? Hibah gratis tanpa boleh enggak perlu dikembalikan, ataukah qard pinjaman wajib dikembalikan untuk rugi, ataukah bentuknya mudharabah di mana kalau rugi ditanggung oleh si pemilik uang, kalau untung dibagi keuntungan bersama. Yang mana? Tidak, mungkin salah satunya mungkin kayak pinjaman. Jadi gini, sebentar, Anda mengatakan pinjaman berarti untung rugi usaha tadi tetap uang si yang 10 ini dibayar 10 juta, 10 juta, 10 juta. Aduh, di situ tidak jelas tadi ya. Kalau tidak jelas, saya pun tidak bisa menghukumnya jelas atau tidaknya. Makanya saya katakan bersabar dulu, saya pelajari dulu. Kecuali Anda tahu, silahkan rincikan kepada saya. Jadi untuk sementara seperti ini, Dad. Jadi uang itu dikembalikan, setelah itu kembali baru kita dapat untung, untung baru kita bagi sama-sama gitu, Dad. Kalau rugi? Dan kalau risiko rugi tentu kita risiko bersama, Dad. Kalau risiko bersama, kekurangan kerugian berdasarkan porsi atau berdasarkan apa? Porsi, Dad. Sesuai porsi modal. Iya, betul. Artinya 10 orang ngumpulin 10 juta, 10 juta tadi, berarti porsinya sama kan ya? Iya. Ketika di akhir tahun dihitung-hitung, ternyata tinggal lagi 50 juta. Berarti uang-uang masing-masing kembali 5 juta, 5 juta, 5 juta, seperti itu? Iya, betul. Kalau gitu boleh. Itu namanya mudharabah. Oh, gitu saja. Iya. Ketika beruntung, untung umpamanya jadi 150. Berarti porsi masing-masing naik menjadi 15 juta, 15 juta, 15 juta. Dari uang mereka 10 juta tadi. Seperti itu? Betul. Seperti itu atau tidak? Ya, seperti itu, Dad. Ya, seperti itu boleh. Oke, terima kasih. Kalau seperti itu yang Anda maksud. Tapi biarlah saya pelajari lebih rinci dulu. Iya. Dalam akad-akadnya. Nah, Pak Saifuddin. Syukuran, Dad. Afwan. Jazakumullah khairan, Pak Saifuddin sekarang. Baik, barakallahu fikum. Demikian pendengar dan pemirsa Raja TV. Kita berikan kesempatan yang kedua, silakan di 0218236543 bagi pendengar dan pemirsa Raja TV ingin bertanya, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Saya Okta dari Jakarta. Silakan Ibu Okta. Saya mau nanya Pak Ustaz. Assalamualaikum ya. Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Iya, gini Pak Ustaz, saya punya rumah. Terus rumah itu niatnya pengen dijual. Nah, pengen dijual ini, saya maunya misalnya secara cicilan. Nah, misalnya dia misalnya nggak bisa bayar si pembelinya. Misalnya saya jual dalam kurun waktu dicicil 5 tahun dengan DP misalnya 10%. Itu kalau dia seandainya nggak bisa bayar, nggak bisa bayar lagi di tengah jalan misalnya 2 tahun, dia nggak bisa bayar, itu secara syariah harusnya seperti bagaimana Ustaz terhadap rumah tersebut? Itu rumah tersebut dengan akad jual beli dan dengan serah terima murni menjadi milik pembeli. Milik si penjual adalah piutang. Sebanyak yang sudah diterima itu berarti harga pembayaran. Sisanya menjadi tanggungan pihak pembeli tadi. Kalau terjadi kemacetan, uang prestasi umpamanya, maka di awal untuk mengamankan hak si penjual, yaitu Anda, minta barang jaminan, barang gadai. Boleh rumah yang lain, boleh juga rumah yang itu, tidak ada masalah. Dengan syarat, serah terimanya sudah selesai. Tetapi kemudian dijaminkan surat-surat rumah tersebut boleh kepada sebaiknya kepada pihak ketiga seperti umpamanya notaris. Bila terjadi iwan prestasi dia tidak bisa melanjutkan, ya, pada tahun kedua harga umpamanya 100 juta. Sudah dibayarnya sebanyak 50%. Sudah dibayar 50 juta. Kemudian dia tidak mampu melanjutkan iwan prestasi. Maka jaminan ini dijual oleh pihak ketiga kepada yang lain. Kan tadi dia diagunkan dan dipegang oleh pihak ketiga. Anda yang namanya dipegang oleh notaris. Maka notaris menjualkan rumah ini ke pihak yang lain. Dalam kurun waktu 2 tahun biasanya kan properti naik. Benar. Andai naik dan terjual dengan harga 150. Tadi dia sudah bayar berapa? Tadi dia 50 sudah bayar. 50. Sisa hak dari si penjual berapa lagi? Hak penjual 50 lagi ya? Ya. Maka dia 150 tadi, notaris tadi menyerahkan 50 juta kepada si penjual, 100 juta kepada si pembeli. Oh gitu. Enak Ustaz, pembeli Ustaz. 2 tahun dia nempatin, kemudian dia apa, uang prestasi, uangnya kembali penuh. Iya, itu kalau harga rumah naik. Kalau harga rumah turun, umpamanya dari 100 tadi menjadi 80. Tetap 50 hak si penjual diambil. 30 menjadi hak si pembeli. Jelas? Jelas. Kalau ternyata kurang, harus ditombokin juga oleh si pembeli tadi. Ustaz, bisa nggak gini? Misalnya di perjanjian awalnya, jika nanti misalnya nggak bisa dibayar, misalnya di 2 tahun dia tidak bisa bayar, itu kita sepakat bahwa dijadikan kayak sewa menyewa gitu Pak Ustaz. Jadi nanti sebulannya sekian gitu. Jadi nanti saya harus mengembalikan contohnya. Tidak bisa. Enggak bisa ya? Tidak bisa Ibu. Karena konsekuensi dari sewa menyewa dan jual beli berbeda. Berbeda ya. Konsekuensi kalau dia menyewa, dia tidak tanggung jawab risiko rumah. Kalau konsekuensi dari membeli, rumah menjadi tanggung jawab dia. Oh gitu Pak. Ya, iya. Dalam 2 tahun tadi semua kerusakan harusnya pihak yang pembeli. Menyewakan yang bertanggung jawab, kan pembeli. Ya kalau sewa ya. Iya, tapi kalau jual beli berpindah langsung risikonya kepada si pembeli. Maka ini 2 akad yang berbeda konsekuensinya tidak bisa digabung. Oh, iya. Kalau dia enggak bisa jual-jual misalnya dalam waktu nantinya sampai. Kan yang menjualkan bukan dia, pihak ketiga notaris. Tentu dia jual dengan harga yang harga yang pantas di waktu itu. Ya, kalau anda yang menjual tentu anda jual dengan harga semurah-murahnya, yang penting secepat-cepatnya, yang penting hak anda kembali 50 juta, ya kan? Iya benar. Maka teraniaya si pembeli. Kalau si pembeli yang menjualkannya, maka dia akan menunggu harga yang tertinggi sehingga dia dapat keuntungan juga. Iya kan, teraniaya si penjual. Oleh karena itu pihak ketiga yang mengambil keputusan dalam hal ini agar tidak ada yang terzalimi kedua belah pihak. Bila dilihat mulai bila menurut dia harganya ini sudah pantas, ya harga pasaran pada waktu saat itu, dia lepas untuk memberikan hak kepada setiap orang yang memiliki hak dalam harta tersebut. Oh iya Pak Ustaz. Gitu aja deh Pak Ustaz, saya sudah jelas. Ya Allah barik fiik Ibu. Terima kasih banyak ya Pak Ustaz. Allah barik fiik. Ya jazakumullah. Allah barik fiik. Jazakallahu khair Bu Okta di Jakarta. Jazakallahu khair, barakallahu fikum. Kita terima kembali, silakan di line telepon 021-823-6543. Dan pesan singkat yang Anda juga bisa menyampaikan, silakan di 0819-896543. Kita terima telepon yang ketiga, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Pak? Dengan Adrizal di Medan. Adrizal? Ya, di Medan, silakan. Dikeraskan suaranya, Pak ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya tentang pajak rumah aja ini Ustaz. Tentang apa? Pajak tanah. Ya, membajak tanah. Membajak tanah. Membajak. Ya, silakan. Ladang sawit. Ya, kenapa ladang sawitnya? Saya memajak punya orang gitu kan, sekitar 4 hektar. Itu per bulannya saya bayar 1.600.000. 1.600.000 per bulannya. Kepada? Kepada yang punya kebon. Terus? Sebulan saya bayar 1.600.000. Itu mau untung mau rugi saya nggak tahu menau lah yang punya lah tanahnya. Oh, taip. Dia punya sawah, punya sawit 4 hektar. Ya, sawit berhektar. Dia sewakan kepada Anda 1.600.000 per bulan. Iya. Mau usahanya besarnya dapat 5 juta, silakan ambil seluruhnya, kurang pun segitu sewanya. Iya, iya. Taip. Dia sewakan kepada Anda tanah atau sudah ada sawit yang berbuah? Sudah ada sawit yang berbuah. Sudah ada sawitnya. Taip. Artinya Anda sewa adalah yang pohon sawit, bukan tanahnya. Pohon sawitnya. Taib. Bukan pohon sawitnya. Ya, saya jelaskan insyaAllah. Ya. Itu saja, Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan. Allah barik fiik. Permasalahannya ini, pohon sawit tidak bisa disewa menyewakan. Karena manfaatnya akan hilang. Yaitu buah. Berbeda dengan akad sewa menyewa. Akad sewa menyewa yang diambil adalah manfaatnya, sedangkan barangnya tetap. Seperti Anda umpamanya menyewa truk, menyewa mobil, kan tidak ada yang hilang dari mobil tersebut pada saat Anda selesai menyewa. Kalau hilang bayar. Kalau Anda sewa kebun sawit, yang Anda inginkan dari sawit itu buah kan ya. Buahnya dijual kan ya. Dijual dari si penyewa. Berarti akadnya sebetulnya bukan sewa menyewa. Akadnya adalah jual beli, ya, jual beli, tetapi mengandung unsur gharar karena tidak jelas, ya, bisa jadi dengan 16 juta dia seperti yang tadi 1.600.000 dia sewa, bisa jadi harganya yang didapatkan lebih dari itu, bisa jadi kurang. Maka wallah ta'ala alam ini tidak dibolehkan, walaupun sebagian para ulama Hanabilah mengatakan boleh akadnya ini, tapi menurut jumhur ulama tidak boleh karena gharornya tinggi. Ya, sebaiknya pindahkan kepada akad mugharasah, yaitu bukan sewa menyewa, di mana dia merawat dan memanen, serta kalau rumputnya umpamanya ada ilalang, ada semak, ada pohon yang lain dibersihkan, dikasih pupuk. Kemudian pada waktunya panen, sekali dua pekan dipanen dan dilihatin panennya. Ya. Kemudian berapa hasilnya dibagi sesuai kesepakatan. 50-50 juga boleh, 60-40 juga boleh, 70-30 juga boleh. 70 buat pemilik sawit, 30% buat yang pengelola. Ini makanya akad, apa nama akadnya, San? Bisa terima ya khruju min bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ketika menaklukkan Khaybar, dan di Khaybar sudah ada pohon kurma milik Yahudi. Yahudi Khaybar. Ketika Yahudi Khaybar perang melawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka kalah, maka otomatis pohon kurma, perkebunan kurma di Khaybar menjadi milik kaum muslimin. Tapi jarak Khaybar dari Madinah cukup jauh. Sehingga sahabat dan Rasulullah SAW tidak punya cukup waktu untuk mengelolanya. Ya. Musaqqah nama akadnya. Maka Rasulullah SAW menyerahkan pengelolaannya kepada Yahudi Khaybar tadi. Mereka yang mengelola, tapi mereka harus menyerahkan setengah bisyatri maya khurju minal ard. Dengan syarat setengah dari hasilnya buat kaum muslimin, buat Rasulullah dan Baitul Mal. Ya. Ini makanya musaqah. Baik, lebih baik akad musaqah daripada akad sewa. Kecuali Anda sewa dari awal adalah tanah. Ya. Itu benar. Sewa tanah umpamanya sekitar 25 tahun umur sawit tadi, umpamanya dengan harga sekian per 25 tahun sewa tanah tadi. Anda tanam di atasnya sawit, berbuah tidak berbuah tetap Anda bayar. Itu betul. Tetapi kalau umpamanya dia serahkan adalah sawit dengan cara bajakan tadi, sewakan tadi, maka Allah telah alam ini mengandung unsur gharar. Wabillahi taufik. Masyaallah. Jazakallah khair sedang demikian Bapak Rizal di Medan. Semoga bisa difahami dan semoga Allah berikan kemudahan. Kami berikan kesempatan di line telepon di 021-823-6543. Silakan di belakang Bapak Rizal, kita angkat kembali. Halo. Silakan, kami berikan kesempatan di line telepon di 021-823-6543 di belakang Bapak Rizal. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Saya dengan Ummu Abdul Aziz, Ustaz. Di mana Ummu? Di mana? Di Madura. Silakan Ummu Abdul Aziz. Silakan. Begini Ustaz, saya salah satu petinggi ya, seorang GM lah istilahnya. Iya Ibu, masyaallah. GM di suatu multi level marketing, MLM Ustaz. Berhubung saya sering mendengar kajiannya Ustaz, ternyata MLM itu dilarang dan hasilnya adalah haram. Iya betul. Saya sudah 8 tahun Ustaz di MLM ini dan baru sadar gitu loh Ustaz, ternyata tidak boleh. Nah, apakah keuntungannya dari MLM itu? Ana sudah berhenti kurang lebih 3 bulan Ustaz, tapi karena belum pernah komunikasi langsung sama Ustaz, jadi kayaknya masih mengambang Ustaz. Tapi sudah berhenti total dari MLM ini. Jadi biar lebih meyakinkan lagi, biar Ana bisa memberi penjelasan juga sama yang lain-lain, kan banyak pengikutnya Ustaz. Ana itu banyak bawahannya. Masya Allah. Jadi bagaimanakah hukum MLM yang Ana dapat selama ini gitu, selama 8 tahun ini Ustaz? Allah barik. Umum Abdul Aziz sudah dibaca dari buku saya. Ini masih dalam proses beli Ustaz, masih belum datang online Ustaz. Saya cuma sering baca kajiannya melalui YouTube, sering saya senang sama kajiannya Ustaz Tirmizi ini. Taib. Di buku saya jelaskan dengan sangat rinci sekali bahwa hukumnya haram, sehingga bahkan Dr. Hussein Syahroni dalam disertasi beliau At-Taswiq at-Tijari fi Fiqh Islami, marketing dalam pandangan fikih Islam, beliau membahas tentang MLM. Kesimpulan beliau dari penelitian beliau yang beliau teliti dari hasil keputusan-keputusan para ulama muktamar-muktamar Islam sedunia tentang akad tersebut, tidak ada satu pun lembaga dunia Islam yang menghalalkan marketing dengan cara MLM tersebut karena mengandung unsur riba dan mengandung unsur gharar. Itu yang beliau jelaskan dan itu yang saya rincikan di dalam buku Harta Haram Memarat Kontemporer tadi. Ketika seseorang bertobat dari ini sampaikan kepada bawahan Anda dan kepada perusahaan Anda juga ya, agar mereka bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Iya Ustaz, sebagai anak ini kan seorang pimpinan Ustaz. Pimpinan anak banyak sudah bawahan anak ini sudah banyak Ustaz. Apa yang harus anak lakukan Ustaz? Apakah Anda hanya berkewajiban menyampaikan masalah mereka mau bertobat atau tidak, terusan mereka masing-masing. Ya. Jazakallah khairan Ustaz. Allah barik. Ini jadi harta yang kemarin-kemarin itu apa yang harus anak lakukan Ustaz? Harta yang tersebut yang kemarin-kemarin hukumnya adalah haram, kalian dapatkan dengan cara yang haram. Jadi bagaimana? Tapi kalau dikeluarkan seluruhnya diberikan kepada fakir miskin, Bu Abdul Aziz masih ada suami yang memberikan nafkah? Iya. Masih ada suami yang memberikan nafkah? Iya, suami 100% masih ngasih nafkah Ustaz. Iya cukup ini kalau begitu. Kalau begitu, harta yang didapat dari MLM tadi berikan kepada fakir miskin yang lain. Nah, Ustaz. 100%. Jadi kalau anak kan sudah lupa berapa yang didapat dari 8 tahun ini Ustaz. Memang jumlahnya cukup besar Ustaz. Jadi tapi tidak tahu jumlah pastinya sudah berapa Ustaz. Ustaz di 2.000. Artinya coba usahakan perkirakan, ya hal itu keluarkan. Dikeluarkan semua Ustaz ya, dikeluarkan semua Ustaz ya. Iya betul Ibu. Nah, mudah-mudahan Allah memberi kemudahan. Allahumma amin. Istiqomah kepada umat terdiri dan kepada kaum muslimin yang lain dalam meniti jalan taubat. Amin Ustaz, mudah-mudahan setidaknya anak jadi percontohan lah Ustaz buat teman-teman yang lain yang belum tahu. Allahumma amin. semuanya banyak yang tidak tahu, Ustaz. Masalah hukum MLM ini banyak yang belum tahu, Ustaz, kalau haram ternyata. Allah barik fi. Jazakallah khairan, Ustaz. Allah barik fi. Allah beri kemudahan juga buat Ustaz. Jazakallah khairan pada Umum Abdul Aziz di Madura. Dan ya, semoga Allah berikan keistiqomahan dan kemudahan bagi Ibu. Afwan, Ustaz. Nanti kalau ada telepon Umum Abdul Aziz di bagian ini, Anda butuh. Baik, ya. Silakan nanti Umum Abdul Aziz mungkin bisa menyampaikan pesan singkat di 0819-896543 untuk di kami catat nomornya. Jazakumullah khair. Kami berikan kesempatan kembali via telepon di 0218236543 di belakang Umum Abdul Aziz. Silakan. Halo. Halo. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Ana Abu Gilang dari Jambi. Abu Gilang? Ya, silakan. Ya, kan ana mau tanya nih. Fadhil hi. Ana punya kebun sawit. Iya. Yang bekerja sama dengan perusahaan. Iya. Awalnya ana bersama orang desa kami punya lahan. Ada ratusan hektar lagi. Terus? Jadi dimintalah perusahaan untuk mengelola lahan tersebut dengan akad bagi hasil. Terus? Jadi perusahaan ini sudah jelas mengelola itu dengan uang bank. Sekarang kebun tersebut sudah mulai menghasilkan, Ustaz. Ini sudah mulai sudah menerima hasil gitu. Jadi apa hukumnya, Ustaz, dalam menerima hasil ini? Perusahaan tadi, uang apa yang anda ragukan apa tadi, Abu Gilang? Perusahaan tadi pinjam uang dari bank gitu? Ya, perusahaan pinjam uang bank untuk mengelola. Untuk mengelola, taib. Sampai menjadi kebun. Ah, taib, taib. Allah barik fiik. Bagaimana dengan hasil itu? Ya, taib. Ya. Baik, itu saja Abu Gilang pertanyaannya. Baik, afwan, jazakallahu khair. Kita sekarang satu. Iya. Di dalam kitab Ma'ayir Syara'iyah, ya, ini merupakan standar dari akad-akad muamalat yang dikeluarkan oleh OIV, adalah sebuah badan yang beranggotakan para ulama sedunia dalam khusus bidang-bidang muamalat. Dalam hal musyarakah atau bekerjasama, di sana ada pasal atau klausul yang menyatakan bahwa tidak boleh, ya, salah satu pihak menyerahkan hartanya yang haram. Ya, disyaratkan dari awal bahwa tidak boleh dengan modal yang haram. Kembali dalam uang yang dipinjam dengan bank tadi, akad dari pihak pengelola tadi dengan pihak bank adalah pinjam meminjam kredit, kemudian ada bunga ribanya. Bunga ribanya akadnya haram. Tetapi akad pinjam-minjamnya haram atau tidak? Akad pinjam-minjamnya menurut jumhur para ulama akadnya sah. Yang haram adalah akad ribanya. Ya. Selagi pihak kedua tidak diikutsertakan dalam pinjam-minjam tadi, yaitu yang pemilik tanah, pemilik lahan tadi, tidak diikutsertakan dalam, tidak jadi saksi, tidak jadi ditandatangani untuk melancarkan kredit pinjam-minjamnya, hukum asalnya bagi yang pemilik lahan tidak ada masalah, boleh. Karena uang di pihak perusahaan yang minjam dengan riba tadi, uangnya halal, akad qabdnya halal, tapi yang haram adalah akad ribanya yang merupakan persyaratan pertambahan dalam pinjaman tadi. Ya, maka Abu Gilang dan kaum muslimin yang lain jangan ragu dalam ini, insyaAllah tidak ada masalah bagi anda, kecuali anda diminta persaksian atau tanda tangannya untuk melancarkan akad kredit tadi, maka baru haram bagi anda untuk melakukan kerjasama tadi. Baik. Demikian Abu Gilang, jazakumullah khairah, semoga bisa difahami dan pencerahan bagi antum, barakallahu fikum. Kami terima kembali via telepon sebelum kami angkat dari pesan singkat. Silakan di 0218236543. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rizna di Tangerang, Pak. Silakan. Ana mau nanya, ada seorang ikhwan, dia punya pekerjaan, pekerjaannya itu kalau misalnya di seorang bos itu dia memberikan order ikan kayak kimia-kimia gitu, Pak Ustadz. Kalau misalnya kimianya ini laku berapa drum, nanti si orang yang menjualnya ini mendapatkan bonus 10%. Tapi belum digaji, Pak Ustadz. Cuma kalau dapat order aja, kalau nggak dapat order nggak ada gaji buat dia. Sistemnya bagi hasil. Tapi kalau misalnya orang yang ngejualnya ini dia minta itu, Pak Ustadz, apa kalau ngejual ke customernya dia ngambil untung lagi, sekaligus ongkos truknya segala macam gitu, Pak Ustadz. Sebentar, Anda pemilik barang gitu? Iya. Pemilik barangnya halal, insya Allah. Barangnya halal. Iya. Terus dimintanya Anda atau yang lain tolong jualkan barang saya. Iya. Dari saya harga sekian, terserah kalian menjual. Seperti itu akadnya, atau dia mengatakan jual per itemnya 1 juta. Untuk kalian 10%. Iya. Yang mana ya? Iya. Yang pertama apa yang kedua akadnya? Yang saya, maksudnya? Karena dua pilihan. Pertama dia mengatakan, ini barang kimia. Hah? Tolong jualkan. Hah? Ya. Dari saya harga 1 juta, terserah kalian mau jual berapa, mau 1.200.000, mau 3.13, 1.5, terserah. Ini bentuk pertama. Bentuk yang kedua dia mengatakan ini barang harganya 1 juta. Kalian jual 1 juta, maka untuk kalian 10%. Iya. Yang mana akadnya? Keduanya, Pak Ustadz. Yang pertama apa yang kedua? Orang yang punya barang itu membebaskan mau ngejual berapa aja, tapi nanti kalau misalnya dia berhasil ngejual, dia tetap akan dapat bagian 10%. Jadi orang yang ngejual ini dapat keuntungan dari dua orang itu, Pak Ustadz. Sebentar, berarti dia bilang jual 1 juta. Gimana? Dia bilangnya gimana? Jual 1 juta umpamanya terus? Jualnya bebas. Dia ini agen, Pak Ustadz, agen kimia. Sebentar, satu-satu biar sejarah-sejarah angkatnya. Dia mengatakan dari saya 1 juta harganya. Ya. Terserah kalian jual berapa aja. Ya. Terus dapat lagi tambah 10%. Ya. Boleh. Boleh, Pak Ustadz ya? Boleh. Itu dia ngasih makan anak istrinya pakai itu. Boleh, udah boleh. Haram. Gini, Pak Ustadz, jadi yang dari dia jual ke orang yang customernya itu, ongkos truk sama drumnya dari situ. Jadi dia kadang-kadang nggak ada untung sama sekali dari orang yang customernya itu, Pak Ustadz. Ya, dia kan udah bilang. Ya. Dia gaji dia dari dia penjualan dia, tuh namanya dia bilang 1 juta, dijualnya 2 juta boleh. Kan dapat untung dia 1 juta. Iya. Tapi entah dapat 10% lagi dari yang punya. Boleh. Oh ya ya. Pak Ustadz gini, Pak Ustadz, nenek saya kan nenek saya, boleh ya Pak Ustadz ya? Nenek saya kan punya sawah, Pak Ustadz. Sawahnya itu dulu pernah digadein ke anak yatim 3 orang buat modal nikah, Pak Ustadz. Dijual, sawahnya itu sawah punya anak yatim itu, nenek saya punya emas, berapa puluh emas, dijual, digadein ke dia buat modal nikah. Terus udah gitu, kagak diganti emas nenek saya, adanya sawahnya doang. Nah, sawahnya itu sampai sekarang belum ditebus sama orang anak yatim 3 orang itu. Dan nenek saya mendapat keuntungan dari sawah itu, mendapatkan beras, uang, segala macam. Itu riba nggak nenek saya, Pak Ustadz? Riba. Kan mas nenek saya belum balik, Pak Ustadz. Sudah sama nggak dengan harga emas itu, nenek Anda dapat keuntungan? Gimana, Pak Ustadz? Nenek Anda mendapat keuntungan dari mengelola sawah tadi kan ya? Sewa sawah itu per bulan berapa? Per tahunnya berapa? Biasanya. Cukup, saya kira nanti saya jelaskan. Baik. Ya, insya Allah bisa difahami pertanyaannya. Kita akan jawab. Silakan. Ya, dalam kasus penggadaian dengan cara riba tadi, di mana seseorang meminjam emas, kemudian yang memberi pinjaman minta barang gadaian itu sawah, atau barang lainnya, mobil atau motor, dan barang ini dengan izin dan sukarela si peminjam yang minjam untuk digunakan oleh pemberi pinjaman, maka ini adalah riba. Karena si peminjam, pemberi pinjaman mendapat keuntungan. Uangnya kembali penuh selama sampai uang kembali tadi atau emasnya kembali tadi sawah atau barang-barang itu dia gunakan tanpa bayar sewa. Maka apabila dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, pemberi pinjaman yang makan riba tadi bertobat, Allah mengatakan falakum ru'usu amwalikum, untuk kalian hanya pokok harta kalian. Umpamanya dia pinjamkan 10 juta. Ya, sewa sawah tadi setahunnya 1 juta umpamanya. Ya. Setelah 10 tahun walaupun belum dibayar uang 10 juta tadi, kalau yang pemberi pinjaman ini bertobat kepada Allah Azza wa Jalla karena dia telah terlanjur berbuat dosa, dia mengatakan ambil sawah kalian. Kan belum kalian bayar, sudah kalian bayar dengan sewa yang selama ini tidak kalian terima. Ya, jazakumullah khairah. Demikian Bu Risna di Tangerang. Jazakillah khairah. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya tadi disampaikan bahwa hukum MLM haram. Bagaimana pembelian barang MLM tersebut? Jazakillah khair. Ya, hukum membelinya dengan cara MLM, ya, di mana dia menyerahkan uang dan menjadi keanggotaan langsung, ya. Kemudian yang diinginkan dia dari beli barang bukanlah barang, yang diinginkannya adalah bonus, ya. Karena enggak mungkin orang membeli barang, ya, dengan harga 1 juta, kemudian diiming-imingi bonus 1 miliar. Apakah yang diinginkannya barang atau bonus 1 miliarnya? Pasti bonus yang 1 miliarnya tadi. Berarti intinya adalah tukar uang dengan uang. Tukar uang 1 juta dengan 1 miliar. Ya. Tidak tunai dan tidak sama nominalnya. Apa namanya ini? Riba. Kemudian, apakah semua orang yang berbelanja dengan MLM tadi, anggota sistem MLM tadi, dia dapat uang 1 miliar? Pasti tidak. Karena kalau dapat, tutup tokonya per hari itu juga. Sistemnya tutup per hari itu juga. Yang dapat hanya menurut hitung-hitungan matematika yang dibuat oleh, yang dilakukan oleh Dr. Sharoni tadi, Ustaz Sharoni, dia mengatakan yang dapat 4% dari 96, dari 100. 4 orang dapat, dari setiap 100 orang, 96 orang tidak dapat. Ini judinya besar risikonya. Kalau saja umpamanya dalam perjudian untung-untungan 50% mungkin dapat, 50% tidak dapat, hukumnya adalah haram, apalagi ini 4% yang dapat, 96% tidak dapat. Ya. Maka bila dia membeli dan ikut kepesertaannya langsung, maka dia telah terjebak dalam riba. Dia menyerahkan uang kemudian mengharapkan bonusnya dan gantinya tidak, dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apa boleh buat, falakum ru'usu amwalikum, untuk kalian hanyalah uang yang telah kalian, barang yang telah kalian terima tadi. Billahi taufik. Baik, jazakumullah khairan, barakallahu fik. Demikian pendengar yang bertanya, dan jazakumullah khairan. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya, masih dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Usaha saya usaha developer properti bersama orang tua, dan saya menyadari bahwa kita menjual kepada bank konvensional pembiayaannya, dan itu termasuk riba, Ustaz. Saya berbicara dengan orang tua untuk berhenti dari usaha ini, akan tapi orang tua saya sedih ketika saya bilang mau berhenti, dan dia meminta bereskan dulu proyek ini baru kemudian berhenti dan mencari usaha baru. Bagaimana pandangan Ustaz, haruskah ini terkait dengan bakti orang tua? Mohon penjelasannya. Baik. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan, dan janji Allah sebuah kepastian kepada pelaku riba. Wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah, barang siapa yang datang kepadanya peringatan bahwa Allah telah mengharamkan riba dan dia tahu bahwa sekarang ini perbuatan ribanya haram, ya, bertobat kepada Allah, Allah ampuni dosanya. Tetapi siapa yang kembali melakukan setelah dia tahu dan terus melakukannya, kata Allah, maka mereka lah penduduk api neraka. Mereka kekal di dalam api neraka. Maka ketika seorang anak yang bekerjasama dengan orang tuanya dan dia tahu bahwa perbuatan orang tuanya dan usaha dia dengan orang tuanya mengandung unsur yang haram, ya, tentu dia ingin bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ajak orang tua sekalian bertobat. Anda tahu bahwa pelaku riba akan masuk neraka, Anda ingin selamat dari neraka dan biarkan orang tua dalam neraka, tentu ini merupakan anak yang tidak menunjukkan baktinya kepada orang tua. Maka bakti Anda, ya, bir Anda, birrul walidain, konsekuensi daripada Anda sebagai seorang anak, selain menyelamatkan diri sendiri, selamatkan orang yang terdekat dari diri Anda, dengan diri Anda, dari api neraka, yaitu orang tua. Ya. Maka selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jal, dan selalu sampaikan dengan cara yang baik, agar orang tua Anda ingin keluar dan menyelesaikan riba tersebut. Kalau umpamanya khawatir dengan prospek masa depan kehidupan mereka bagaimana nanti setelah, kalau umpamanya Anda kita bertobat, tidak pakai bank riba lagi, bisnis apa kita, makan apa kita? Masalah makan Allah yang mengatur. Sebelum kita lahir, Allah telah menuliskan rezeki kita. Kenapa kita paksakan diri kita untuk mencari rezeki yang haram? Kemudian banyak solusi, apalagi dengan kondisi sekarang ini. Banyak solusi untuk membuat developer menjadi syariah, baik dengan dijual secara bertahap atau dijual dengan secara tunai kepada pembeli, ya, walaupun tanpa lembaga keuangan pun bisa. Kalaupun dengan lembaga keuangan, lakukan dengan lembaga keuangan syariah dengan akad yang minta untuk dimodifikasi akadnya, hilangkan umpamanya denda keterlambatan, kemudian lakukan jual beli dengan bank dulu antara developer, kemudian bank menjual barang yang telah diterimanya kepada nasabah dengan tanpa ada denda keterlambatan atau gharamatu ta'khir atau ta'wid akadnya. Dengan demikian selamat Anda dan Anda mendapatkan yang halal dan juga terbantu ekonomi umat. Wabillahi taufik. Masya Allah, jazakumullah khairah. Demikian pendengar yang bertanya, akhi, dan semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah mudahkan bagi antum dan orang tua. Jazakumullah khair, barakallahu fik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya berbisnis dengan teman, yaitu mencari orderan seragam dengan spek tertentu. Kemudian setelah mendapat, saya minta kepada teman tersebut yang memiliki konveksi untuk mengerjakan dengan modal dari dia seluruhnya plus DP yang saya dapat terima, yang saya terima dari pelanggan. Lalu kemudian keuntungan kami bagi 50%, 50%. Halalkah transaksi seperti ini, Ustaz? Berarti yang bertanya, beliau menjelaskan bahwa posisinya hanya sebagai simsar, mencari orderan kemudian diserahkan, dan dia tidak bertanggung jawab terhadap akad ini. Ya, boleh. Ya, tapi kalau simsar, sisa dari kelebihannya dia bagi juga boleh, atau dengan fee juga boleh dia minta, dua-duanya boleh. Tapi bisa juga akad yang lain, posisinya dia bukan sebagai perantara, tapi memang sebagai dia datang kepada sebuah sekolah, sebuah komunitas atau sekolah atau apapun namanya, dia menawarkan akan membuatkan barang, ya, setelah sepakat dengan harga, kemudian dia subkonkan lagi ke pihak konveksi dengan harga yang dia tentukan sendiri. Ini juga boleh. Dengan risiko dia yang menanggung. Kalau tadi dia enggak nanggung risiko, umpamanya terlambat penyerahan dari konveksi atau tidak sesuai dengan spek, ya, dia menanggung risiko, maka boleh dinamakan dengan istisna paralel atau istisna al-mawazi. Baik. Masya Allah, jazakumullah khairan. Demikian, akhi, yang bertanya. Sekali dari hal ini, mungkin dengan istisna al-mawazi keuntungan lebih besar, tapi ada risiko. Dengan cara sebagai perantara, keuntungan tentu lebih kecil, tetapi risiko tidak ada. Karena risiko ditanggung oleh pihak konveksi sekalian. Ada poin yang kedua, boleh dinaikkan sendiri, Ustaz? Boleh sendiri, karena dijual beli akadnya. Jazakumullah khairan. Demikian, akhi, barakallahu fik. Kita satu catatan lagi, Ustaz, terkait dengan harga jual beli. Apakah dia menjual sesuatu yang belum menjadi miliknya? Apakah ini termasuk ke dalam bagian itu? Akad istisna memang dibolehkan walaupun barang belum ada. Kan barangnya belum ada, baru akan dipesan dan akan dijahit. maka berbeda dengan akad secara umumnya. Kalau dia menjual barang, Rasulullah melarang menjual barang yang belum dimiliki. La tabi' ma laysa indak. Jangan jual ke barang belum dimiliki. Ya. Ini untuk barang yang sudah ready stock, barang yang sudah ada. Adapun barang yang belum ada tapi butuh dibuat, diolah, no. Ya, maka nama akadnya istisna. Akad istisna, dia bukan jual barang saja, tetapi gabungan barang dan jasa. Secara literatur, referensi para ulama kita, yang membolehkan akad istisna ini hanyalah mazhab Abu Hanifah. Adapun jumhur para ulama mengatakan tidak boleh, kan termasuk jual beli hutang dengan hutang. Barang belum ada, ya, kemudian juga uang tidak diserahkan pada waktu itu. Tetapi karena akad ini adalah jasa dan unsur jasanya terkadang sama atau lebih besar daripada nilai harga barang materialnya, dan dalam akad jasa boleh. Belum ada jasa boleh dijual belikan, boleh diserahkan uang di awal kontrak, di akhir kontrak, boleh. Atau di progres dibayar uang jasa tadi juga boleh. Dan oleh karena istisna tadi adalah gabungan barang dan jasa, maka sekarang ijma' yang dikeluarkan oleh OKI, mereka membolehkan akad istisna. Insyaallah. Allah taala. Jazakumullah khair Ustaz. Alhamdulillah, tambahan faedah dan manfaat yang kita dapatkan terkait dengan akad istisna ini. Dan jazakumullah khair yang bertanya. Kita berikan kesempatan kembali masih dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, apakah boleh menggunakan BPJS kesehatan dalam keadaan dan kondisi yang sangat terdesak seperti melahirkan sesar di mana tabungan belum cukup Ustaz, sehingga dengan menggunakan BPJS bisa gratis? Boleh, Masya Allah ta'ala. Baik, diperbolehkan akhi, barakallahu fikum. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz, bagaimana hukum mengikuti sebuah perlombaan seperti perlombaan bela diri atau yang lainnya yang menggunakan biaya administrasi dan biaya tersebut juga digunakan untuk pemberian hadiah? Wallahu ta'ala a'lam. Ya. La sabaqa illa fi khuffin aw nas aw nasl aw fi khuffin aw haflin aw naslin. Tidak boleh mendapatkan hadiah dari perlombaan kecuali tiga perlombaan, yaitu pacu kuda, pacu unta, dan kemudian memanah. Tiga keterampilan ini sangat dibutuhkan dan berjihad fisabilillah, dan bisa dikiaskan dengan ini keterampilan-keterampilan yang berguna dalam berjihad seperti lomba bela diri tadi. Ya, tetapi kemudian persyaratan hadiah, ijma' para ulama, kalau hadiahnya itu adalah dari pihak ketiga, hukumnya boleh. Tapi kalau hadiahnya itu adalah dari masing-masing mereka, kalau dari salah satu pihak di antara peserta, boleh. Seperti umpamanya A, lomba berdiri dengan B. A, karena alhamdulillah selama ini belum pernah terkalahkan, dia ingin mendapat apa lawan yang bisa mengalahkan dia. Dia mengatakan, siapa yang bisa mengalahkan saya, ha? Saya beri dia hadiah A, dia beri umpamanya hadiah sekian ratus ribu rupiah. Ini boleh kalau satu pihak. Ya, kalau yang temannya itu yang kalah, dia tidak bayar. Tapi kalau dia menang, dapat hadiah. Ini boleh seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan Rukanah. Ya. Rukanah adalah seorang pegulat yang handal. Selama ini dia bergulat, tidak pernah ada yang menjatuhkan dia. Lalu dia tantang Rasulullah SAW untuk bergulat. Sadiqni ya Muhammad, ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW hadapi dia dengan bergulat. Dalam ronde pertama jatuh Rukanah. Dan Rukanah tadi mengatakan, kalau engkau bisa menjatuhkan saya satu kambing, dapat Rasulullah satu kambing. Kemudian karena dia merasa subhanallah selama ini belum pernah saya kalah, sekali-kali dengan Rasulullah kalah. Dia tantang lagi. Ya Rasulullah, sore ini mari adu gulat lagi, satu kambing pun kau kalau bisa jatuhkan saya. Gulat dan jatuh lagi Rukanah, dapat Rasulullah satu kambing lagi sampai tiga kali. Lalu yang ketiga kali dia mengatakan, asyhadu annaka Rasulullah, saya bersaksi bahwa engkau Rasulullah, karena selama ini tidak pernah ada orang yang mengalahkan saya bergulat baru kali ini. Lalu Rasulullah SAW mengembalikan kembali kambing tersebut kepada Rukanah. Ini menunjukkan boleh kalau hadiah dari satu pihak. Tapi kalau dua pihak memberikan uang kepesertaan, siapa yang menang dia yang dapat, yang lain tidak, maka dalam hal ini mayoritas para ulama mengharamkannya, termasuk dalam perjudian. Alhamdulillah, jazakumullah khair Ustaz. Demikian akhi, barakallahu fikum. Satu pertanyaan pesan singkat sebelum kami angkat dari telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana hukum memberikan zakat fitrah kepada fakir miskin yang tidak salat Ustaz? Sahkah zakat tersebut? Wallah ta'ala alam, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ketentuan di dalam orang-orang yang berhak menerima sedekah, innama sadaqatu lil fuqara wal masakin, sampai akhir ayat, itu adalah untuk ketaatan mereka semuanya. Kami fisabilillah berjihad, untuk bertahan kepada Allah dalam berjihad, berhutang-berhutang kepada Allah azza wa jal, ya, ul-amilin, dan orang yang bekerja mengelola harta zakat tadi, ini adalah ketaatan kepada Allah, dibantu mereka untuk taat. Tapi kalau umpamanya orang ini diperkirakan, kalau ketika berdiskusi dengan dia, dia bilang, gimana saya mau sholat, gak ada waktu, buat usaha aja masih kurang, tanpa sholat saja masih kurang rezeki saya, orang seperti ini boleh Anda berikan zakat kepada dia. Ini zakat, silahkan Anda sholat. Tidak ada alasan lagi bilang tidak punya waktu untuk cari rezeki, ya, untuk sholat karena sibuk cari rezeki. Itu adalah rezeki Anda, ya. Tapi kalau umpamanya wal mu'allafati qulubuhum, kan ada orang yang mu'allaf qulubuhum, lebih baik orang yang sudah muslim dia tapi masih tidak taat, dalam ada unsur kepasikannya, lebih baik kalau diberikan harta tadi, dengan demikian dia bisa taat kepada Allah azza wa jalla. Tapi kalau tipenya orang ini diberikan harta tadi makin ingkar kepada Allah, ya, maka tidak sah memberikan zakat kepada dia, baik zakat mal maupun zakat al-fitr. Jazakumullah khair. Demikian pendengar kita di Bogor, jazakumullah khair, barakallahu fi. Kita berikan kesempatan via telepon, mungkin satu atau dua penelpon di penghujung kajian kita. Silakan di 021 823 6543. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Sama Umar Rizki di Bandung. Silakan Umar Rizki. Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fi. Allah barik fi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau menanyakan Ustaz, orang tua saya mempunyai rencana akan menghibahkan dua rumahnya kepada ketiga anaknya. Nah, rumah itu dikontrakan begitu Ustaz. Nah, anaknya itu yang satu laki-laki, yang dua perempuan, dan bersepakat bahwa nanti rumah itu tidak akan dijual oleh kami, tapi akan dibagi gitu. Pembagiannya itu apakah seperti pembagian warisan untuk laki-laki dua, untuk perempuan satu, atau bagaimana Ustaz? Itu terserah orang tua, karena hibah itu berbeda para ulama, apakah 1:2 atau sama, ya. Kalau waris, hak Allah yang ngatur. Tapi kalau hibah, Allah Ta'ala alam, sebagian para ulama mengatakan jumhur, mengatakan boleh, terserah keinginan orang yang menghibahkan tadi. Mau dibagi rata boleh, 1:2 juga boleh, tergantung keinginan dari orang yang membagi. Akan tetapi, orang tua Anda masih punya pendapatan yang lain dari selain sewa rumah ini? Masih ada Ustaz. Kalau masih ada boleh. Allah Ta'ala. Satu lagi Ustaz, mengenai saya ini kan distributor suatu produk Ustaz. Kemudian saya ini membuka keagenan dan reseller dengan harga jual yang sama rata gitu Ustaz. Kadang boleh nggak Ustaz, misalkan agen saya kan dia sudah menjadi agen, menyuruh seperti istilahnya dropship gitu Ustaz. Jadi dari saya langsung dikirim ke customer-customernya, atau harus sebentar, antara Anda dengan agen akadnya bagaimana? Jadi agen itu harus bayar dulu dia uang atau bayar nanti-nanti? Kadang sih nanti-nanti gak apa-apa, tapi kadang mereka bayar dulu ke saya gitu. Tapi tidak syarat harus bayar dulu kan sebelum mengambil barang? Enggak sih, kalau orang yang belum kenal ya saya harus syaratkan. Enggak, dengan agen tadi. Maka berbeda, kalau umpamanya Anda syaratkan harus bayar uang di depan sebelum bawa barang, walaupun namanya agen, ini tidak boleh dijualkan dengan dropship. Oh gitu Ustaz ya. Tapi kalau umpamanya antara Anda dengan pihak agen tadi sudah ada timbul saling kepercayaan, ya berarti dia adalah wakil dari Anda, boleh dia jualkan walaupun barangnya belum dia terima. Kalau misalkan Ustadz customernya langsung transfer ke saya, nanti fee-nya saya berikan ke agen, itu bagaimana Ustadz? Boleh, itu akadnya wakalah berarti. Begitu. Tapi yang biasanya kalau Anda tidak kenal dengan agen tadi, tentu Anda minta bayar dulu dia. Iya Ustadz. Nanti sudah Anda kirim barangnya ke end user, ke konsumen tadi, customer tadi, ternyata dia tidak bayar dan agen pun nggak mau bayar. Ya, Anda akan rugi kan ya? Iya, gitu. Berarti itu tidak boleh kalau seperti itu Ustadz. Tidak boleh seperti itu. Kalau misalkan begini Ustadz, agen itu membeli sejumlah 20 lusin. Yang 10 lusinnya kami kirimkan langsung ke agen, sisanya dia titip di saya karena terkait dengan ongkos kirim yang kalau dari tempat dia mahal, itu tetap tidak boleh atau bagaimana Ustadz? Tergantung untuk agen yang tadi. Kalau agen yang tadi harus bayar dulu uang ke Anda, tidak boleh. Kalau tidak harus bayar dulu, boleh. Tidak ada masalah. Oh ya, nah Ustadz. Syukran Ustadz. Allah barik fiik. Jazakumullah khairah kepada Umar Rizki, barakallahu fiik wa jazakillahu khairah. Dan ini merupakan pertanyaan terakhir kami di kesempatan pagi ini kepada Ustaz, ikhtitam Ustaz. Jazakumullah khair. Kepada kaum muslimin dan kaum muslimat, bahwa kita dalam mencari rezeki Allah Azza wa Jal, Allah telah menentukan aturan-aturan mencari rezeki tadi melalui firman-Nya dalam sabda Rasulullah SAW, dan dirincikan dan dibuat kaedah-kaedah yang jelas dan sangat rinci oleh para ulama kita dari masa ke masa. Bila tidak kita ikutin ketentuan Allah dan Rasulnya dan apa yang dijelaskan oleh para ulama, maka dikhawatirkan kita mendapatkan bukan rezeki tetapi adalah siksaan dan azab Allah Azza wa Jalla yang kita akan bertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat. Semoga dengan banyak kita mempelajari syariat Allah ini, Allah selamatkan kita dari siksaannya di dunia dan di akhirat. Wabillahi taufik. Jazakumullah khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Wandi Tarmizi, hafizahullah ta'ala, yang telah meluangkan waktu dan memberikan bahasan dan materi di kesempatan pagi ini dari ilmu yang sangat bermanfaat dalam pembahasan Babul Khair dari kitab Zadul Mustaqnif fi Ikhtisaril Muqni. Dan pendengar setelah pemirsa JTV, demikian kajian kita di kesempatan pagi ini. Mohon maaf ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa kami ajukan karena keterbatasan waktu yang ada. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.